Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahmatullah sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puji dan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya dan juga telah memberikan kita kesempatan ini untuk kita teruskan kajian kita membaca hadis-hadis ahkam di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya Syuhulus Salam. Setelah kita bacakan beberapa hadis-hadis berkenaan dengan keutamaan bersiwak, begitu juga sebelum itu tentang berwudu, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, jika tidak aku ingin memberatkan umatku, saya aku perintahkan mereka bersiwak bersama setiap wudu. Dan antara sebabnya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala meletakkan hadis itu di dalam sebagai hadis yang pertama di dalam kitab berwudu, sedangkan siwak itu bukanlah sebahagian daripada perbuatan wudu, tetapi kerana ia dikaitkan dengan wudu, kerana sebelum bersiwak sebagaimana dalam lafaz tersebut, sebelum berwudu kita disunatkan untuk bersiwak. Dan sunat ini adalah satu sunat yang mu'akkadah, kerana Nabi SAW dalam sabda ini, jika tidak aku memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak bersama setiap wudu, artinya ia adalah sunat yang amat dituntut. Dan bagaimana telah kita baca bahawa terdapat banyak sangat hadis yang mendalilkan kita bersiwak, menerangkan tentang kelebihan bersiwak ketika kita berwudu, ketika kita bersolat. Dan hadis yang paling sahih atau yang paling masyhur tentang hal siwak ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Siwaku madharatun lil fami mardatun lil rabb." Siwak itu adalah pembersihan untuk mulut dan keridhaan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak terdapat hadis yang sahih menerangkan tentang jika seorang itu solat dengan bersiwak bahawa ia melebihi 70 kali ganda daripada solat yang tidak bersiwak. Hadis itu adalah hadis yang sangat lemah ataupun hadis yang palsu. Jadi kita tak perlu kepada hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu berkenaan dengan fadilat siwak ini, kerana telah terdapat banyak sangat hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan siwak. Dan hadis siwak ini diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim. Kemudian kita teruskan kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-30 dalam kitab terjemahan muka surat 94. Kata Al-Imam Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, وعن عمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم المرفق يسرى مثل ذلك ثم مسح لرأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. Terjemahannya di bawah dari Umar bahwa Uthman radhiyallahu anhu minta air wudu, lalu dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu menghembuskannya. Kemudian dia membasuh wajahnya 3 kali, kemudian dia mencuci tangan kanannya hingga siku 3 kali, kemudian yang kiri seperti itu. Kemudian dia mengusap kepalanya, kemudian mencuci kaki kanannya hingga mata kaki 3 kali, kemudian yang kiri seperti itu. Kemudian dia berkata, aku telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wudu ruh ini. Berkata pensyarah hadis ini, iaitu pengarang kitab Syuhulus Salam, Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, Humran adalah Ibnu Abad, Mawla Uthman bin Affan. Maula artinya hamba yang telah dimerdekakan. Maula Uthman bin Affan yang dikirim kepadanya oleh Khalid. Khalid adalah Khalid bin Walid radhiyallahu an, dari salah satu tawanan perang. Lalu dia dimerdekakan oleh Uthman. Jadi ini berlaku pada zaman sahabat, iaitu apabila dalam peperangan maka harta yang ditinggalkan oleh musuh dikira sebagai harta rampasan perang, termasuk di situ senjatanya, kenderaannya, ternakannya, begitu juga dengan barang kemas atau sebagainya yang ditinggalkan oleh musuh, termasuk manusianya, maknanya hamba-hambanya, begitu dengan wanita dan anak-anak, semuanya dikira sebagai harta yang dirampas dalam peperangan. Pada zaman dahulu, yakni sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta rampasan perang ini tidak boleh dimiliki, tidak boleh diagih-agihkan kepada para pejuang Islam. Tetapi disyariatkan bagi mereka untuk mengumpulkan harta rampasan perang ini di satu tempat, kemudian dibiarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanahnya dengan api sehingga terbakar semuanya. Jadi satu orang pun tak akan dapat, tidak akan dapat memiliki dan menikmati harta rampasan perang. Dan ini menunjukkan bahawa pada syariat dahulu, jika kamu perang, artinya kamu mesti perang kerana Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kamu perang kerana Allah dan kerana harta rampasan perang, apalagi kerana untuk mendapatkan harta rampasan perang. Dan kita tahu harta rampasan perang itu amat bernilai. Ya, kuda-kuda yang ditinggalkan itu amat bernilai. Unta-unta contohnya, itu yang datang kenakan kebun-kebunnya. Begitu juga dengan hamba abdinya, wanita-wanita, anak-anak yang ditinggalkan. Dan ini semua merupakan harta yang mungkin mengelabui sebahagian daripada para pejuang Islam yang ikut Nabi-Nabi mereka dahulu. Maka Nabi SAW ataupun Allah SWT tidak membenarkan mereka mengambil daripada rampasan perang tersebut. Dan namun dan untuk syariat Nabi SAW, umat Muhammad SAW, apabila mereka berjuang dalam jihad, mereka merampas harta rampasan perang, mereka dibenarkan untuk mengagih-agihkannya di antara mereka. Dan urusan mengagih-agihkan itu diserahkan kepada ketua orang-orang Islam. Ketua orang-orang Islam di sini adalah khalifah. Ataupun pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW yang akan membagi-bagikannya. Dan secara garis kasarnya, bagian-bagian yang harus dibagikan itu telah disebutkan dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Anfal. وَعَلَكُمْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Jadi ketahuilah apa yang kamu ambil dari rampasan perang itu, maka sesungguhnya bagi Allah seperlima daripadanya, dan untuk Rasulnya فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى kaum kerabat, tuan-tuan, wan masyarakat, wan penisabit. Jadi ada lima bahagian atau kelasnya dalam harta rampasan peperangan. Dan di dalam hadis ini ataupun di dalam tentang kisah Humran ini, beliau salah satu daripada ambo yang dirampas dalam tawanan perang, dalam sebarang peperangan. Dan Khalid bin Walid menyerahkan kepada Uthman bin Affan sebagai bagiannya. Tetapi Uthman bin Affan telah memerdekakan hamba ini. Jadi beliaulah yang kemudian meriwayatkan hadis daripada Uthman. Dan hadis ini adalah hadis yang paling masyhur, paling penting di dalam menerangkan tentang sifat wudu. Jadi sebuah pembahasan tentang wudu balik kepada hadis yang mulia ini, hadis Humran daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Dalam lafaz yang diceritakan tadi, Nabi Humran berkata bahawa Uthman radhiyallahu anhu telah meminta meminta air. Di dalam tulis terjemahkan sebagai meminta air wudu, kan? An-Nu'man radhiyallahu anhu da'a bi wudu. Da'a maknanya dia tidak doa lah, dia bukan doa, tapi dia meminta. Itu asal makna doa. Asal makna doa apa dia? Meminta tolak. Jadi kita boleh doa kepada Allah, kita meminta kepada Allah SWT. Tapi kalau kita doa kepada orang lain, kan kita minta dia sesuatu, kita panggil dia. Jadi itu maknanya dakwah. Sebab itu walimah, walimatul urus, yakni majlis kenduri itu juga dinamakan dakwah. Sebab ada adalah panggilan untuk datang, permintaan untuk datang majlis tersebut. Jadi Uthman bin Affan meminta wudu dengan garis atas. Wudu ini bagaimana telah kita bahaskan pada minggu lepas, artinya apa? Artinya adalah bahan, alat yang digunakan untuk berwudu. Kalau dia garis depan, wudu artinya fi'il, perbuatan berwudu. Jadi di sini wudu ini adalah air yang digunakan untuk berwudu. Walaupun terdapat satu lagi definisi ataupun tafsiran tentang makna wudu dengan baris atas ni, mereka mengatakan wudu ni juga boleh digunakan untuk perbuatan wudu. Walaupun ini nampak macam tidak penting, tetapi daripada hadis ini kita boleh ambil satu masalah yang tidak kurang penting. Jika wudu itu bermakna air yang dibuat wudu, artinya ini adalah air yang telah dibuat wudu. Air wudu kan? Bukan sekadar air saja. Tapi air apa? Air, bekas air yang memang orang buat wudu kat dalam. Bermaknanya air ini telah dipakai. Air yang telah dipakai. Ataupun mungkin telah dipakai. Kalau kita nak kena katakan bahawa ia telah dipakai, mungkin ia telah dipakai. Jadi ada kemungkinan di situ. Apa kaedahnya di sini? Bahawa boleh kita berwudu dengan air yang telah dipakai, yang istilah dinamakan apa? Air musta'mal. Jadi dalam hal ini pun kita boleh ambil hukum tersebut, walaupun tidak secara langsung, tidak secara langsung. Nah, jadi bukan semata-mata air, tapi air yang telah disiapkan untuk berwudu. Maka itu yang dilakukan oleh Uthman radhiyallahu anhu. Kenapa dia panggil atau meminta air untuk berwudu, air wudunya? Sebab dia nak terangkan orang ramai bagaimana nak berwudu. Dia nak terangkan orang ramai macam mana nak berwudu. Itulah maksudnya, jelas ini tentulah. Dan kita tahu bahawa Uthman bin Affan boleh mengkhabarkan kepada orang ramai bagaimana nak berwudu dengan kata-katanya. Mula-mula kamu cuci tangan bagaimana dalam hadis itulah. Kemudian kamu kumur-kumur, kamu masuk air dalam hidung, buangkan balik, basuh muka dan seterusnya sampai basuh kaki. Ya tidak? Tapi Uthman bin Affan memulakan penerangannya, pengajarannya dengan fi'il, dengan perbuatan. Dan ini tentu sekali adalah cara yang paling sesuai untuk menerangkan perkara-perkara seperti ini. Ini adalah perkara praktikal. Ini tidak perlu kepada teori. Bahkan kalau kita terangkan kepada orang basuh muka, kemudian muka daripada mana ke mana, kita terangkan muka daripada mulanya tumbuh anak rambut sampai ke dagu, kemudian sampai ke tulang janggut, ke tepi, sampai ke apa ni, telinga, sampai ke ujung telinga itu, lepas itu, lepas itu, ini panjang kita dia, orang pun tak ingat. Orang kalau dah lakukan pun tak mungkin kesalahan. Jadi yang terbaik adalah kita terangkan dengan perbuatan kita sendiri. Itu paling baik sekali dalam hal seperti ini. Jadi kita lakukan oleh Uthman radhiyallahu anhu. Dan satu faedah daripada hal ini, bahawa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu seorang khalifah. Ketika ini dia seorang khalifah. Dan dia bukan calon-calon sahabat. Dan sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Antara apabila Uthman bin Affan dia adalah Nabi SAW pun segan dengan Uthman bin Affan. Bahkan kata Nabi SAW, malaikat pun segan dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi tak mungkin Nabi SAW segan dengan Uthman, malaikat-malaikat segan dengan Uthman, melainkan kerana kelebihan dia, kerana kewibawaan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan dia antara orang awal-awal masuk Islam, as-sabiqin al-awwalin. Dia yang ke bawah daripada 10. Saya tak ingat yang ke berapa. Jadi itu antara fadilat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dan dia seorang raja ketika itu, seorang khalifah, seorang imam. Tapi beliau telah mengajar orang ramai bagaimana nak berwudu depan khalayak ramai dengan perbuatannya sendiri. Ini tak biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang kalau mengajar dalam kelas tu, takut disampaikan secara teori saja. Nak buat secara praktikal, itu budak-budak boleh buat. Disuruh dipanggil orang untuk ini, berikan contoh. Tapi dia sendiri tak buat. Tapi Uthman bin Affan, seorang sahabat, seorang khalifah, dia lakukannya dengan sendiri. Dan terdapat faedah lain bahawa adalah satu perkara yang amat digalakkan, disyariatkan, bahawa ulama, begitu juga dengan mereka-mereka yang belajar agama, agar berusaha dengan didik untuk menyampaikan sunnah Nabi SAW. Walaupun orang ramai mungkin dah tahu, bahkan zaman sahabat tak ada orang yang mungkin tak tahu macam mana nak berwudu. Mereka tahu. Tapi itu tidak menghalang kita mengajarkannya lagi, kita menerangkannya lagi dengan lebih jelas lagi. Itu faedahnya. Ada orang kata tak, orang semua dah tahu apa kita ajar ni, kita tukar modul lah. Seini aja kan, kita tukar pula. Hadis ini menolak dakwaan tersebut. Tidak bermakna orang dah tahu, kita abaikannya, kita tinggalkan, kita terus ajarkannya. Dan kedua, bahawa adalah tanggungjawab bagi mereka yang tahu sunnah Nabi SAW, ulama, belajar-belajar agama dan lain-lain lagi, untuk menyebarluaskan sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita tahu itu melalui perbuatan, bukan hanya dengan perkataan. Bukan pergi masjid dan itu diterangkan macam mana nak berwudu, ataupun diterangkan tentang fadilat saja, fadilat berwudu. Semuanya dicipta cuma fadilat. Fadilat ni, pada solat atau pada wudu atau pada siwa atau pada Al-Quran apa, tapi dia tak buat. Dia tak terangkan hukum mahkam, dia tak buat dengan perbuatannya sendiri. Jadi ini tentu adalah satu kekurangan. Kalau kita lihat sahabat-sahabat, mereka lakukan dengan perbuatan. Jadi orang ramai nampak, oh macam inilah caranya kita melakukan sunnah itu. Baik, kemudian pembahasalah kafai. Baik, sebelum itu Uthman bin Affan meminta air wudu. Itu ada lagi satu faedah. Apa ya? Nah, Uthman bin Affan tak bawa air wudu dia sendiri, tak ambil air wudunya sendiri ketika dia nak berwudu, tapi dia minta orang lain untuk hadir dan bawa kan air wudunya dengan bekasnya. Jadi apa faedah dari sini? Boleh hukumnya seseorang itu meminta tolong orang lain untuk untuk menolongnya dalam dia berwudu. Dan ini bukan makruh atau sebagainya. Dan cara menolong dalam berwudu itu ada dua. Satu adalah membawakan bekas airnya dengan airnya. Dan yang kedua adalah ketika dia berwudu, dengan menuangkan air ke bahagian anggota badan yang perlu dibasuh dengan air wudu tersebut. Yang ini jelas daripada hadis-hadis Nabi SAW dilakukan oleh para sahabat. Jadi walaupun dia satu ibadat fardi, ibadat individu, tapi dibolehkan kita minta tolong isti'anah dengan orang lain. Ini secara ijma'. Antara orang menyebutkannya adalah Ibn Mulaqin rahimahullah ta'ala. Ibn Mulaqin ni ulama hadis, tapi daripada mazhab Syafi'i, ulama yang amat hebat sekali. Jadi ini dibolehkan, tetapi ulama mengatakan ada syaratnya juga. Jangan mentang-mentang kita boleh tolong orang angkat wudu, semua orang kita boleh kita tolong angkat wudu. Kita punya bos pun angkat wudu, kita apa? Ambilkan air dia, kita tuangkan air pada dia. Bos tak boleh. Ataupun orang-orang lain lah, pegawai mana kena angkat wudu kat masjid kita jumpa, kita pun tuangkan air dia. Tak boleh. Kenapa? Kenapa dalam menolong ni tidak boleh sampai membawa kepada mencari satu manfaat lain daripada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana menolong orang ketika berwudu ini dikira sebagai qurban, sebagai ibadat. Jadi hendaklah bila kita lakukan tidak sampai kita merosakkan diri kita sendiri, yakni dengan mengharapkan sesuatu daripada orang tersebut. Dan sebaliknya, kita tidak sampai merusakkan orang yang kita tolong. Sendiri rasa apa? Dia rasa hebat, dia rasa ampuh. Tak boleh. Jadi orang yang kita boleh tolong dalam berbentuk ini mungkin ibu bapa yang ada hak atas kita, dan yang seumpamanya orang tua yang ada kena-mena dengan kita, ataupun yang seperti mereka, seperti ulama dan sebagainya. Sebab itu para sahabat membantu Nabi SAW ketika dia berwuduk, angkatkan air wuduknya, tuangkan air pada anggota wuduknya. Dan ini diperlukan. Tapi tak sampai kepada apa ni, gosokkan tangan, gosok sapukan muka, sapu rak kepala, itu tak sampai macam itu. Itu kalau dia buat selang atau tidak, itu ada masalah. Itu maknanya orang ni sama ada yang dia tolong, sama ada orang yang terlampau hebat, terror sangat, wali besar, sampai semua kita buat orang tua dia, ataupun dia dah nak mati lah. Dia dah tak boleh sapu, dia tak boleh basuh diri dia sendiri. Sakit teruk sangat. Itu dah melampau gagal . Nabi SAW pun sahabat-sahabat tak tahu, tak sampai basuhkan tangan dia apa semuanya. Dia tuangkan masih boleh tadi. Ini dalam hal guru . Tak, kita tak ada dalil tentang hal-hal lain. Sebab kerana menolong orang ni dalam hal-hal ibadat seperti ini, kadang-kadang bahkan kebanyakan kalinya boleh membawa kepada keburukan. Itu boleh sampai kepada melampau-lampau mengagungkan orang yang kita dalam. Baik, kemudian bapa salah kafaihi tanah kamarat. Kemudian Uthman membasuh tangannya sampai pergelangannya 3 kali. Ini adalah perkara pertama yang dilakukan Uthman dengan air wudhu tersebut. Jadi dia cuci tangan, tapi sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Di sini terdapat permasalahan. Apakah hukum membasuh tangan sampai ke pergelangan sebelum kita mulakan aktiviti wudhu kita lah. Apa hukum? Kali-kali wajib mengikut hadis ini. Sebab akhir daripada hadis ini kita jumpa Uthman kata, ra'aitu Rasulullah SAW tawadda'a wa wudhu'i ahli. Aku telah melihat Nabi SAW telah berwudhu seperti wudhu'ku ini. Ini masalah membuat macam ini sebenarnya. Dan adakah kita mesti ikut Nabi SAW dalam hal ini cuci tangan 3 kali sebelum kita basuh muka dan seterusnya? Jadi kata ulama, terdapat beberapa keadaan cuci tangan. Yang ini keadaan orang yang nak berwudu. Yang pertama ketika dia bangun daripada tidur. Sama ada dia tidur malam ataupun dia tidur siang. Kalau orang tu telah dia tidur, dia bangun daripada tidurnya kemudian dia nak berwudu, sama ada untuk solat ke atau bukan untuk solat, maka kebanyakan ulama mewajibkannya untuk mencuci tangannya sampai ke pergelangan sebanyak 3 kali. Ini berdasarkan beberapa hadis-hadis yang sahih tentang hal ini. Jangan dimasukkan tangannya ke dalam bekas air sebelum dia mencuci tangannya sampai ke pergelangan sebanyak 3 kali. Jadi ulama mengatakan hukumnya wajib. Ini kalau bangun daripada tidur. Kemudian dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal terdapat riwayat, kalau dia bangun daripada tidur malam misalnya, itu wajib dia basuh tangan. Kalau bangun daripada tidur siang, maknanya asar dia bangun ke, dia nak solat asar, maka tidak diwajibkan dia basuh tangan sampai 3 kali. Kenapa? Kerana terdapat dalam beberapa lafaz hadis, fa inna syaitana fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Sesungguhnya dia tak tahu di manakah tangan, kedua tangannya itu tidur. Maknanya tangan tu pada waktu malam tu dia sampai ke mana? Mungkin dia sampai ke tempat yang najis ke dan sebagainya, dia perlu cuci dahulu. Jadi kalimat batat tu dalam bahasa Arab tidur, tapi waktu malam, khusus untuk waktu malam. Sebab tu kita katakan mabit bil mina, mabit bil muzdalifah. Mabit maknanya apa? Bermalam kan? Fi mina, bermalam di muzdalifah. Jadi yang kita kira adalah malam ni, bukan siang. Kalau dia masuk siang, dia keluar malam, dia tak dikira sebagai telah mabit di Mina. Dia tak kira dia telah mabit di Muzdalifah. Jadi dia telah tinggalkan satu kewajiban. Tapi kalau dia bermalam, maknanya walaupun dia masuk maghrib, dia keluar lepas subuh, okey. Itu dia dah kira bermalam. Jadi kalau nak ikut lafaz hadis tu betul-betul, ada perbezaan antara tidur malam dengan tidur siang. Tapi sebagian ulama mengatakan apa beza tidur malam tidur siang? Tidur juga. Dia tetap tak tahu tidur malam. Kalau dia tidur malam, dia tak tahu kat mana tangannya tidur. Sebab tu siang dia tidak tahu di mana tangannya tidur. Jadi ada ulama tak beza-bezakan. Jadi itu pendapat. Dan ada ulama mengatakan tidak wajib pun untuk membasuh tangan lepas bangun daripada tidur. Tetapi perintah itu hanyalah sunnah sahaja. Jangan khawatir akan memotorkan bekas airnya, air yang ada dalam bekas untuk dia berwudu tersebut. Oleh bagaimanapun, pendapat yang paling kuat adalah hendaklah dia mencuci tangan. Wajib dia mencuci tangan dia sampai pertolongan 3 kali lepas dia bangun daripada tidur, untuk tidur malam, dan sunnah untuk tidur siang. Kenapa di satu perintah yang kita tidak tahu kenapa? Yang zahirnya dia ada sebab-sebab lain. Sebab sebagaimana kita pernah terangkan, terdapat satu hadis yang riwayatnya apabila kita bangun dari tidur, hendaklah kita masukkan air ke dalam tidur sebanyak 3 kali dan kita buang 3 kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata, "Fa'inna syaitana tabitu, fa'inna syaitana yabitu ala khayashimihi." Sesungguhnya syaitan tidur malam di dalam hidungnya. Jadi perintahkan kita untuk apa? Untuk basuh hidung. Jadi bila basuh hidung tu, kotoran tu tak ada, syaitan pun dah tak dekat lagi. Jadi bila dia nak solat tu nanti senang. Jadi kita ada kena-mengena dengan bersih ke tak bersih tangan tersebut. Bersih ke tak bersih hidung tersebut, dia hukum kata mereka wajib. Allahuakbar. Dan satu keadaan lagi tu, keadaan pertama. Keadaan kedua adalah bila dia bukan bangun daripada tidur. Dia bukan bangun daripada tidur dan dia nak berwudu, wajib tak dia cuci itu tangan sampai ke pergelangan? Dan ini ada keadaan. Yang pertama, dia yakin bahawa tangannya itu najis, tangannya kotor. Wajib tak dia cuci tangannya? Jawabnya jelaslah wajib. Secara ijma' mesti dia cuci tangan dulu, kalau tidak akan menajiskan air. Dan apa hukumnya berwudu dengan air najis? Sah atau tak sah? Tak sah, jelas tak sah. Betul? Jadi kalau ada anjing jilat apa nama tu, kita punya bekas lah, bali ke apa, boleh tak kita pakai untuk berwuduk? Dah tak daya je. Tak ada air lain makan air yang telah diminum oleh anjing. Boleh tak pakai air tersebut? Air ada tak ada? Ada. Boleh tak boleh? Ataupun kita bertayamum. Bertayamum ke gunakan air tu? Bertayamum. Kenapa? Kerana air tu najis. Sebab air najis macam tak ada. Air najis wujudnya macam tak ada, sama. Betul tidak? Jadi itu faedah daripada pembahasan apakah jilatan anjing itu najis ke tidak. Kalau kita tak beres daripada dulu jilatan anjing najis ke tidak, kita tak beres masalah-masalah lain tu lah. Jadi untuk mereka yang kata jilatan anjing itu tak najis, seperti mazhab apa, ingat lagi? Habis lupa. Mazhab apa? Teka lah, empat mazhab je. Sama ada apa? Ni kalau empat mazhab fikir lah. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Empat aja, jangan cerita yang lain-lain. Saya selalu tanya kalau Arab pun senang je. Arab ni, grammar pun senang. Pasal dia cuma ada empat hukum je. Dia main-main kat situ je. Marfu, Mansub, Majrur, Majzum. Empat je. Teka je buat ni lah macam. Mazhab apa? Kata tak najis, jilatan najis, tapi mesti cuci. Hambali. Teka je, ada teka tapi tak apa. Ha? Hambali? Bukan Hambali. Hanafi? Siapa lagi? Teka lah, empat lagi, dua je. Syafi'i dah tentu bukan. Ha? Syafi'i bukan, okay. Syafi'i bukan. Pendapat? Malik. Imam Malik sendiri. Dari perempuan Imam Mazhab Maliki. Imam Malik sendiri. Tapi semua, walaupun mereka kata tak najis, mereka wajibkan apa? Buang air tu dan cuci 7 kali macam mana dalam hadis. Mazhab Hanafi, dia kata cuci tak payah sampai 7 kali. Sebab kalau najis, sama macam najis lain. Kita perlu tak cuci najis lain 7 kali? Tak perlu, kecil kali sudah. Atau 3 kali, sunat. Ya tak, kemudian dia kata ada riwayat bahawa Abu Hurairah yang riwayatkan hadis itu cuci berapa kali? Sekali je. Tak sampai 7 kali ataupun 3 kali lah. Jadi kita ada pendapat Abu Hurairah, kita ada hadis dia, kita ambil pendapat dia. Sebab apa? Pendapat dia itu adalah fahaman mensyarahkan hadis Nabi SAW. Itu masalah kita dah selesai dah. Tapi tak ada orang kata tak payah cuci jilatan anjing. Cuma masalah najis ke tak najis. Ini pendapat yang kita telah insyaAllah kuatkan, kita terangkan adalah pendapat jumhur. Nabi SAW tuhuru inayah hadithu tiga walara fikir karbu sampai habis-habis. Pensucian bekas air seseorang kata kamu bila dijilat dari anjing apa dia? Cuci 7 kali. Jadi kalau tak buat begitu dia tak bersih. Apa makna tuhur? Maknanya membersihkan yang najis. Kenapa Imam Malik kata tak najis jilatan anjing? Alah, kita revise balik sikit je lah. Kenapa? Lupa lagi. Entah nombor dari lah apa. Tak perlu tahu kan, bukan mazhab aku. Dekat sini kita sebut khilaf semua kebanyakan kan? Kita bahaskan dari satu-satu. Sebab saya nak berikan apa satu kefahaman ke situ tentang ilmu yang terdapat daripada sana, hujah yang mereka gunakan. Banyak faedah kita dapat daripada pembahasan yang meluas seperti ini. Daripada kita belajar satu mazhab saja. Apa hujah Imam Malik jilatan anjing tidak najis? Ia berlawanan dengan ayat Al-Quran. Kita boleh makan binatang yang di binatang buruan yang diburu oleh anjing buruan dengan syarat-syaratnya. Dia katanya tentu anjing tu dah gigit. Anjing tu dah gigit, gigit lebih daripada setakat jilat, betul tak? Dan Quran tidak memerintahkan kita cuci, apalagi suruh cuci 7 kali. Hadis suruh cuci 7 kali. Nak pakai Quran, nak pakai hadis. Mazhab Maliki apa? Pakai Quran. Pakai Quran. Jadi perintah hadis pun nak pakai juga. Jadi macam mana dia buat? Cuci juga tapi dia tak najis. Cuci kerana ta'abudi. Ini hanya ikut perintah saja sebagai ibadat. Ini saya kena tanya lagi satu. Macam kuat kan? Okay. Habis jumhur jawab macam mana? Ujian Maliki ni. Orang kat depan awak ni, dia kalau nak menangkan satu mazhab, boleh aja. Dia boleh bawa semua pendapat satu mazhab. Dan awak tak dengar lagi satu. Dia ada side of the story. Lepas tu orang akan itulah pendapat paling kuat. Boleh tak boleh saya buat macam tu? Boleh. Boleh. Kadang-kadang boleh buat macam itu. Tak salah pun ustaz tu buat macam itu. Kalau dia yakin bahawa itu yang paling benar. Dan memang kita itulah yang diamalkan dekat dalam masyarakat dan sebagainya. Bila yang tak boleh ustaz tu buat macam itu, dia bawa satu pendapat je. Bila pendapat tu dia tahu tak benar, dia tahu tak kuat, dia tahu tak disokong oleh dalil yang kuat, dia sengaja nak sampaikan apa yang orang suka dengar. Yang itu baru dia tak boleh buat. Okay. Jawapan jumhur apa dia? Quran umum, betul lah. Kemudian kita ada hadis khusus. Kita nak ambil umum ke nak khusus? Nak ambil khusus, tu kaedah Imam Syafi'i apa ni datang menuliskan usul fiqh ni lah. Bila ada umum, kita ambil khusus. Sebelum Imam Syafi'i datang, orang ulama-ulama hadis tak tahu pun nak buat dengan umum dan khusus. Mereka tak tahu mana nak ambil, nak pakai. Sampai Imam Syafi'i datang, baru diajar diorang macam mana kalau ada umum, ada khusus, kita ambil khusus. Kenapa kita ambil khusus dan sebagainya. Dia ajar mereka usul fiqh. Siapa dia? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik, teruskan. Tak habis pula nanti. Jadi, cuci tangan 3 kali disebabkan apa? Kalau dia yakin bau najis. Dia yakin kalau tangan dia najis, wajib dia cuci tangan. Yang kedua, ini bukan bangun daripada tidurnya. Dia yakin bahawa 2 tangan dia tu bersih. Wajib tak dia cuci tangan 3 kali? Ataupun sunat saja. Macam sekarang ni lah, kalau nak wuduk, batal wuduk kan. Kalau bukan bangun daripada tidur. Jadi awak nak wuduk, wajib tak cuci tangan 3 kali sebagaimana dalam hadis Uthman ni? Awak tahu tangan awak bersih, tak ada pegang apa-apa kotor? Jawabnya, sunat saja. Kenapa? Wah, ni tak abudi. Ni cuci ikut perintah. Ikut perbuatan lah, ikut sunnah lah, ikut sunnah lagi. Perintah tak ada lagi perintah. Ada pendapat lain? Ataupun ada dalil lain? Kenapa tak wajib kalau tangan dah bersih? Tak tahu. Tak tahu awak mesti cuci tangan lah 3 kali. Walaupun tak najis tangannya. Kenapa? Sebab sifat wuduk yang ada dalam hadis Uthman ini dikira sebagai sifat wuduk yang sempurna, sifatul kamal. Dan kita ada satu lagi sifat wuduk, iaitu sifatul ijza, iaitu sifat wuduk yang sah. Ada beza tak? Ada beza. Satu sifat yang cukup makan, satu lagi banyak makan. Yang ini dia. Dia dah sempurna, dia lebih. Maknanya yang lain tu semua sunat. Jadi apakah sifat wuduk yang cukup saja? Kalau kita lakukan pun dah boleh. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan anggota badan yang wajib kita basuh ke sapu ketika kita berwuduk. Dan dalam Al-Quran tak sebutkan kita basuh 2 tangan sampai ke pengelangan ni banyak 3 kali sebelum kita berwuduk. Ada ke tak ada dalam Quran? Tak ada. Jadi mereka katakan yang Quran tu yang wajib, yang di sini adalah sunnah. Ni hampir tak ada hilang di kalangan ulama. Nanti ada pembahasan ada hadis insyaAllah. Baik, pembahasan kembali talaga. Dan satu keadaan lagi, bila seorang itu syak, bila dia ragu-ragu, tangan dia putus, najis ke tak najis? Wajib tak ada cuci 3 kali? Ha? Wajib ke tidak? Kalau tak cuci, dosa ke tidak? Dia ragu-ragu tangannya najis ke tidak? Kaedah apa? Yakin. Yakin dia putus ke tidak? Yakin putus, dia cuci. Sekarang dia ragu-ragu najis ke tidak? So, macam mana? Dia syak lah, ragu-ragu. Jadi kalau ragu-ragu ni najis sama tak ragu-ragu ni bersih? Sama lah. Dia 50-50 eh. Syak ni maknanya apa? 50-50 ilmu kita. Kita tak tahu, tak pasti. Jadi kena cuci ke tak kena cuci? Sunat ke wajib ke? Wajib. Sekarang awak semua pernah dengar kaedah al-yakin la yazulu bisyak, yakin itu tak dihilangkan dengan ragu-ragu. Sekarang orang ni ragu-ragu apa? Ragu-ragu dia najis. Yang dia yakin apa? Asalnya apa? Najis ke tidak tangan kita ni? Asal kita tak najis lah. Asalnya tak najis. Jadi dia ragu-ragu najis ke tidak. Asal tangan awak ni najis ke tidak? Selalu najis ke selalu bersih? Selalu bersih. Jadi itulah asal, itulah yakin. Kemudian datang ragu-ragu ketika dia nak wuduk, apakah tangannya najis ke tidak? Jadi wajib tak dia cuci tangan 3 kali? Jawabnya tidak, tapi sunat. Jadi ada berapa keadaan semuanya? Ada 4. Yang pertama, bangun daripada tidur. Yang kedua, 1, 2, 3 lepas tu semuanya keadaan apa? Yang tak bangun daripada tidurnya. Kemudian yang tak bangun daripada tidurnya, yang pertama adalah dia yakin tangan dia bersih. Kedua, dia yakin tangan dia najis. Ketiga, dia syak tangan dia najis. Sama lah, syak najis, syak tak syak apa ni, dia bersih sama je. Dan hukum kita telah bahaskan. Jadi kita disunatkan untuk membasuh dua tangan sampai ke pergelangan. Cuma cara nak basuh dua tangan sampai ke pergelangan, macam mana nak basuh dua tangan? Kita ada berapa tangan? 2. Jadi macam mana nak basuh? Ada berapa kemungkinan? Satu, kita ada dua tangan, jadi kita basuh satu-satu. Basuh tangan kanan sampai 3 kali. Macam kita basuh tangan sampai siku kan? Dah habis, kita basuh tangan kiri. Tapi sampai ke pergelangan lah, 3 kali. Jadi total berapa kali tuang? 3, 6. So satu kemungkinan. Satu lagi, kita dua-dua sekali kita cuci kanan dan kiri sekali dos. 3 kali, salah sama apa? Dari 3 kali dia cukup. Mana lagi? Manakah cara dia yang sunnah? Ha? Ikut riwayat ni tak nampak mana satu dia. Dua-dua macam boleh. Ataupun yang banyak lagi bagus. 6 kali lagi bagus daripada 3. Banyak kan bagus? Dia banyak dulu kan? Pahala banyak bagus. Ha? Jadi 6 lagi bagus juga. Ataupun 3 lagi bagus. Sebab 6 banyak pakai air. Jadi 3 kurang pakai air. Mana satu orang pakai? Ini dah panjang sangat lah. Tak nak tahu ke tak nak tahu? Jadi yang benar ni adalah cuci tangan kanan dengan kiri sekaligus 3 kali. Dalilnya terdapat dalam riwayat lain yang menjelaskan hal itu. Dalam hadis Abdullah bin Zaid, hadis Ummu Salamah dan Ummahatul Mukminin, ketika Nabi SAW mandi janabah, sebelum dia mandi, dia wuduk dulu, dia wuduk, dia basuh dua tangan ni sekaligus 3 kali. Jadi itulah sunnah tu apa? Ya. Sekarang kita gunakan pipe. Yalah, sama. Tangan tu masuk 2 kali, 3 kali. Sama juga. Kalau bekas tu masuk ke dalam ataupun angkat, basuh sekali. Pakai tangan pun boleh juga. Baik, itu matamah mawa. Jadi perkataan berikutnya adalah, kemudian Uthman radhiyallahu anhu telah bermakmurah, yakni masukkan air di dalam mulutnya. Dan makmurah ini dalam bahasa Arab, asal maknanya adalah harakah. Harakah maknanya bergerak. Jadi apabila ular itu masuk ke dalam satu tempat tu, nampak dia bergerak kat situ, orang panggil itu makmurah. Jadi itu maksud. Jadi ini ada faedah nanti insyaAllah. Jadi apa maknanya kita masukkan air dalam mulut? Permasalahannya, apakah kalau kita, sebelum kita masuk air dalam mulut tu, adakah wajib kita buang bekas-bekas makanan yang ada dalam mulut kita? Kalau kita baru makan, wajib ke tidak? Ataupun tak payah, terus masuk air dalam mulut kumuh-kumuh? Kalau dah siwak, siwak pun tak wajib. Kalau tak siwak, ini balik kepada maksud daripada berkumur-kumur. Adakah kumur-kumur ni mesti nak bersihkan mulut tu untuk bersihkan mulutnya? Atau memang anda ada tujuannya membersihkan mulut lah. Tapi kalau tak betul-betul bersih pun tak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat. Jadi yang zahir ni kita tak nampak Uthman bin Affan dan hadis-hadis bahawa Nabi SAW ke mereka membuang makanan di dalam mulut mereka dahulu, baru mereka berkumur-kumur. Tak ada, jadi tak wajib. Tapi tentu sekali disunatkan. Jadi masukkan air dalam mulut. Baik, kemudian kalau masukkan air dalam mulut ni ada dua keadaan. Untuk satu, dia gerak-gerakkan air itu dalam mulut. Satu lagi, dia masuk, dia buang balik. Nah, yang ketiga, masuk tak keluar balik. Ni kes haus. Air sedap punya water. Jadi bilakah yang dikira telah dapat sunnah, mengamalkan sunnah berkumur-kumur ni? Yang kumur-kumur dapat sunnah apa dia? Bila dia kumur-kumur. Dia kumur-kumur. Maknanya dia bergerak kan? Mestikah dia gerakkan kena semua bahagian mulutnya, atas, bawah, ujung dan sebagainya? Mestikah tidak? Baru dia kira dapat sunnah? Atau cukup dia gerak sikit pun jadi? Sikit pun jadi. Sikit pun jadi, eh? Janji gerak. Okey, baik. Jadi itu satu. Yang kedua, dia tak gerak langsung. Dikira dah dapat sunnah berkumur-kumur ke tidak? Sebagai ulama kata dapat. Asal dia masuk air dalam mulut saja. Tapi kalau kita lihat dari sudut makna bahasa, hendaklah ada gerakan air tersebut. Yang ketiga, dia masukkan air dalam mulut itu, kemudian dia buang balik. Itu biasalah, itu mak, itu asalnya kumur-kumur, kemudian kita buang balik. Kalau dia buat demikian, maka pasti dia dapat sunnah. Permasalahannya adalah apabila dia masukkan, dia kumur-kumur, lepas tu dia telan. Dah dikira bermakmabah ke belum? Jadi macam mana? Ada syarat nak buang ataupun tidak? Baru kumur-kumur, tak berhasil lagi. Jadi yang benar dalam hal ini, mereka lihat maksud daripada berkumur-kumur apa dia? Setakat masukkan air, tidak kan? Nabi berkata untuk buang air, untuk bersihkan dalam mulut. Jadi bila ada kumur-kumur tu, bila ada gerak tu, akan keluarlah apa-apa yang ada dalam mulut tu, kuman yang tak boleh nampak pun, ataupun yang lain-lain lagi lah, kemudian dikeluarkan. Mungkin kalau dia telan, memudaratkan dia. Jadi maknanya mestilah dia buang balik. Kalau dia telan saja tak pakai, tak jadi, tak kira sebagai berkumur-kumur, tu kira telan. Kemudian, apakah yang afdal? Kita masukkan air dalam mulut ketika berkumur-kumur tu, masuk air banyak-banyak sampai penuh mulut, ataupun masuk sebahagian daripada mulut, jangan penuhkan sangat. Mana lagi bagus? Kumur-kumur, disuruh kumur-kumur, sunat kumur-kumur, mabah. Adakah best ni kita banyak-banyak sekali, tu kita amalkan sunat? Ataupun jangan masuk penuh-penuh, masuk sikit cukup. Sikit, kenapa? Sebab apa? Sip air? Hadis hari ya. Hadis apa? Hadis tentang Ali. Hadis tentang? Ali. Hadis Ali. Dekat mana? Ada dalam kitab? Jumpa dalam kitab. Tunjukkan kita. Bacakanlah hadis dia, tak apa. Tapi dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, bahawa dia berkumur-kumur lalu masukkan air ke dalam hidung dan menghembuskannya dengan tangan kiri. Saya tu tak ada masalah, tak ada halnya. Kita cerita bukan pasal masuk air dalam mulut dan hidung, kita cerita pasal masuk air penuh mulut ke tak penuh mulut. Kita habis ni perlu kita nak pergi sembahyang. Wuduk tak apa tadi. Kumur-kumur tak apa. Kalau dah penuh, macam mana nak gerak-gerakkan dalam mulut? Ya ke tidak? Tertelan nanti. Sebab tu ulama kata, afdalnya kita masukkan, jangan penuh mulut tersebut, supaya kita boleh tahrik. Dan bila kita banyak gerak-gerakkan air dalam mulut pasal sedikit tu, dia lebih dapat mengeluarkan apa? Kekotoran. Tak ada dalil hadis, tak ada apa semuanya. Tapi balik kepada apa? Awak nak kata balik kepada apa? Balik kepada pemahaman tentang hadis. Itulah maksud daripada Allah. Pakai akal, tapi akal tu digunakan bukan untuk golak hadis, tapi untuk apa? Memahami hadis. Wallah alam besok dengan sama special. Alhamdulillah, kita kembali ke pembahasan kita tentang sifat wuduk. Di mana kita telah membaca hadis Amran dari Uthman radhiyallahu anhu, kalau beliau telah meminta air berwudu, kemudian beliau telah membasuh kedua tangannya hingga kepergelangan sebanyak 3 kali, kemudian beliau telah berkumur-kumur dan seterusnya. Satu perkara yang mungkin kita boleh tambah tentang membasuh dua tangan hingga ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum kita berwudu ini, apakah hikmahnya atau apakah sebabnya? Maka jelas daripada perbuatan ini tidak ada ketahuan adalah untuk membersihkan kedua tangan tersebut sebelum kita berwudu daripada kekotoran-kekotoran yang nyata. Kenapa? Kerana kedua tangan inilah sampai ke pergelangan ini akan menjadi alat, akan digunakan untuk membasuh anggota-anggota wudu yang lain. Jadi kalau dia tidak bersih, dia akan mengurangkan kesempurnaan wudu itu nanti. Kalau dia bersih, maka ia akan menyempurnakan segala anggota-anggota wudu yang lain. Jadi itu hikmah yang amat jelas daripada kita membasuh dua tangan sampai ke pergelangan sebelum kita berwudu. Jadi bila kita telah pastikan bahawa hukumnya adalah sunnah, nanti kita akan ada masalah-masalah berkaitan dengan hal ini, insyaAllah. Kita KIV dulu. Kemudian Nabi SAW Uthman bin Affan telah berkumur-kumur dan telah bahaskan tentang hal kumur-kumur itu. Maksudnya adalah memasukkan air ke dalam mulut, kemudian menggerak-gerakkannya, kemudian membuangkannya. Itu maksud berkumur-kumur. Dan jelas ia juga adalah untuk membersihkan mulut. Walau bagaimanapun, tidak disyaratkan kita mengenakan air ke dalam seluruh mulut, ke dalam keseluruhan daripada mulut tersebut. Sebab itu kalau ada orang yang memakai gigi palsu contohnya, adakah dia wajib untuk menanggalkan gigi palsunya baru dia kirakan telah berkumur-kumur mengikut sunnah? Kalau dia kumur-kumur sedang dia menggunakan gigi palsu tu, dia belum lagi berkumur-kumur ikut sunnah. Jadi itu permasalahan juga. Macam mana? Mesti nak mencabut gigi palsu ataupun tidak? Sebab ada bahagian gigi palsu tu kat sebelah bawah tu, kalau kumur-kumur biasa tak apa, dia tak akan kena air lah. Jadi kena buka ataupun tidak. Untuk dapat sunnah lah, dia tak wajib. Jadi untuk dapatkan sunnah. Macam mana? Tengok saya lain macam. Takut. Ya, tak. Okey, tidak. Ada orang nak jawab apa jawab, tapi apa sebab dia? Kenapa tak perlu? Menyusahkan. Okay, jawapan ni menyusahkan. Ada contoh tak bahawa ni satu perkara yang menyusahkan yang tidak perlu kita buat? Ada. Jawabnya apa? Siwak tak dekat dengan ini. Ada lagi dekat daripada itulah. Kita tahu bahawa Nabi SAW menggunakan apa lepas tu? Menggunakan cincin. Adakah Nabi SAW menanggalkan cincinnya setiap kali dia nak berwudu? Ya ke tidak? Dia tanggal cincin ke tidak? Taruh tepi? Tak eh? Tak. Tapi dia apa ni? Dia wuduk juga dengan cincin-cincin tu juga. Cuma dia sunatkan apa tu untuk apa? Kalau cincin dia ketat tu kan, dia kena digerak-gerakkan sikit jadi air masuk cukup. Jadi boleh tak kita kiaskan gigi palsu dengan cincin? Boleh tak boleh? Boleh lah. Boleh lah. Sepatutnya apa? Lebih daripada boleh. Mana lagi susah nak tanggalkan, cincin ke gigi palsu? Saya tak pakai gigi palsu, saya tak tahu. Tapi saya beragak je lah. Gigi palsu lagi susah. Tanggalkan, masukkan balik, pasang balik, tutup-tutup sikit. Kalau cincin, macam lagi senang lah. Melainkan cincin dia ketat sangat, nak pakai sabun buka. Itu pun Nabi SAW tak tanggal kan, betul tak? Nabi SAW tak tanggal. Baik, jadi kalau begitu insyaAllah tak perlu kita buka gigi palsu tersebut. Kemudian wastansyafa, dan beliau telah beristinsyaf. Istinsyaf maknanya memasukkan air ke dalam hidung. Bagaimana masukkan air dalam hidung? Bukan dia dongak lepas tu dia masukkan air dalam hidung daripada atas, tak. Itu bukan istinsyaf. Dia kena sedut hidung tu. telah sedut air dengan hidung. Jadi dengan nafasnya. Dengan nafasnya. Jadi daripada bawah dia sedut. Sampai ke atas. Jadi, sampai ke dalam hidung. Sampai ke mana? Kata ulama sampai ke hampir seberapa banyak yang dia boleh. Seberapa banyak yang dia mampu. Kenapa? Kerana jelas tujuannya sama seperti berkumur-kumur, iaitu membersihkan dalam hidung tersebut. Bahkan kata sebagian ulama, membersihkan hidung ini lebih-lebih penting daripada berkumur-kumur. Kerana kita ada hadis Nabi SAW kata bila bangun tidur disuruh bersihkan, masukkan air ke dalam hidung sebab syaitan tidur kat dalam situ. Kenapa syaitan suka tidur kat hidung, tak tidur kat mulut, tidur kat telinga, kat mata? Jangan tanya. Okey, jangan tanya memang betul. Kita tak sepatutnya tanya. Tapi kalau ada orang nak tanyalah. Kalau kita nak jawab. Sebab apa? Nabi dia tempat yang tak baik, tempat kotor. Tempat kotor, jadi syaitan duduk dekat situ. Ini yang disebutkan oleh ulama. Jadi bila kita bersihkan tempat tu, syaitan pun dah tak duduk dekat situ sebab dah bersih. Ini waktu tidur je. Waktu tidur. Nah. Jadi masukkan air ke dalam hidung dengan cara kita menyedut air. Dan sebenarnya terdapatkan datang satu hadis bahawa disunatkan, bahkan ada perintah untuk kita beristinsyak itu secara mubalaghah. Artinya secara bersungguh-sungguh, banyak kena sedut banyak-banyak. Asalkan tak menyakitkan hidung kita sampai tak ada satu perih hidung kita, jadi itu tak perlu. Dan juga ketika kita tidak berpuasa, kalau kita berpuasa tidak disunatkan, bahkan makruh untuk kita berlebihan dalam menyedut air ke dalam hidung ketika berwudu. Dan dikhawatiri apa, air itu akan masuk melalui hidung dan dia akan masuk ke dalam tenggorok dan masuk ke dalam perut, dan itu membatalkan puasa. Cara-cara yang membatalkan puasa. Jadi itu berkenaan dengan al-istinsyak. Wastantara. Kemudian beliau telah mengeluarkan air itu daripada hidung. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat antara anggota hidung dengan anggota mulut ini lebih detail tentang hidung. Sebab disuruh pula Nabi SAW ataupun Uthman bin Affan tunjukkan dia buang air daripada hidung. Ada pun buang air daripada mulut, tak ada. Tak begitu jelas. Berkumur-kumur, sama ada ditelan ataupun dikeluarkan, itu tak begitu jelas. Tapi kalau untuk basuh hidung tu jelas dikeluarkan air dengan hidungnya. Keluarkan air daripada hidung. Adakah ia wajib ataupun tidak yang dimasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya? Jadi ini juga pembahasan ulama yang jelasnya sama macam tadi. Ini tidak terdapat di dalam ayat Al-Quran berkenaan dengan wudu. Tidak terdapat dalam Al-Quran berkenaan dengan wudu. Jadi apa saja yang tak ada dalam Al-Quran berkenaan dengan wudu, mengikut kaedah bahawa ia tidak wajib, tetapi ia digalakkan, jadi sunatkan. Wastan syafa wastan ta. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah cara memasukkan air ke dalam hidung, cara marmadah dan istinsyak dan istintar. Adakah yang pertama kita lakukan sekali saja, yang kedua kita lakukan tiga kali juga? Zahir daripada hadis ini berapa kali kita lakukan? Berapa kali? Ya ke? Satu kali je. Tak disebut kat situ dalam tamarat tiga kali disebutkan. Berkumur-kumur dan masuk air dalam hidung dan keluarkan daripadanya. Jadi zahirnya satu kali je. Tetapi terdapat riwayat-riwayat lain yang menerangkan Nabi SAW melakukan demikian sebanyak tiga kali. Jadi kita nak ambil riwayat ni kan, ambil riwayat lain, dia nak tambahan. Jadi disunatkan tiga kali. Satu kali pun dah cukup untuk mendapatkan sunnah, tiga kali afdal. Kemudian yang satu adalah berapa kali cedokan air untuk berkumur-kumur dan beristinsyak istinfar. Jadi kita ada dua kemungkinan, kita berkumur dulu tiga kali. Kita dah buang semua, kemudian kita masukkan air ke dalam hidung tiga kali. Ada dua kemungkinan di sini. Kalau kita lihat daripada di sini, kita tak nampak mana satu yang sunnah. Jadi kita dapat dua pendapat Namun pendapat yang tepat adalah kita apabila berkumur dan masukkannya dalam hidung, kita hanya lakukan dengan sekali cedukan. Dengan sekali cedukan daripada satu tapak tangan. Sekali lagi, kita berkumur-kumur dan masukkannya dalam hidung dengan sekali cedukan dengan satu tapak tangan. Dengan tapak tangan. Satu, bukan dua-dua ni, tapi satu cukup. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Satu tapak tangan, lakukan satu kali. Ini mengikut riwayat ini. Nak lakukan tiga kali, itu afdal. Nak lakukan dua kali, pun boleh. Sebab terdapat riwayat-riwayat tersebut. Yang penting lakukan daripada satu, satu tapak tangan. Maknanya, kita ambil air itu dalam tapak tangan itu, penuh. Separuh kita masukkan dalam mulut, separuh lagi masuk di dalam hidung, disedut dengan hidung. Lepas itu, komor-komor, buang sekali daripada hidung, istintar, kemudian ambil lagi satu kali, macam itu juga sampai yang ketiga kali. Kerana apa? Kerana tidak terdapat satu hadis yang sahih pun Nabi SAW komor-komor dulu tiga kali, kemudian masukkan lagi ke dalam hidung dan buang daripadanya selama tiga kali. Tak ada. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam kitab Zadul Ma'ad. Kita kena pakai dua tangan kan? Pakai dua tangan tidak sunnah. Dia pakai satu tangan dia cukup. Nak pakai boleh tak boleh? Boleh lah. Kalau tak cukup satu pakai, pakai satu. Satu cukup sebenarnya. Riwayat mengatakan satu, satu tapak tangan. Secara detailnya, ketika mengeluarkan air daripada hidung pun, ada hadis-hadis yang menunjukkannya, iaitu kita bila mengeluarkan air daripada hidung tu digunakan tangan, tangan kiri. Dan ini zahir daripada sunnah Nabi SAW lah, sebab apa ni, bila mengeluarkan sesuatu yang terdapat kekotoran daripadanya, tidak disukai kita menggunakan tangan kanan, sebab sebahagian kanan adalah bahagian yang dimuliakan. Pakai tangan, tangan kiri. Sebab situ dah ada kekotoran dan sebagainya, imus dan seterusnya, itu digunakan tangan, tangan kiri. Baik, kemudian dalam hadis ini mengatakan thumma ghasala wajhahu thalath marrat. Kemudian beliau telah membasuh wajahnya sebanyak tiga kali. Ini baru kita masuk kepada apa ni, anggota wuduk yang wajib. Jadi beliau telah membasuh, ghasala artinya membasuh. Dan setelah kita baca ataupun kita terangkan banyak kali, basuh di sini maknanya basuh dengan dengan air. Dan mesti dialihkan air ke wajah tersebut. Dan dalam hal ini mudah kita nak lakukan, sebab kita ambil dua tapak tangan kita, kita ambil air dengannya, kemudian kita apa ni, sapu, yakni basuh muka kita dengan air tersebut. Bukan kita campak air tersebut daripada jauh, tapi kita apa ni, kita ambil air itu dan kita basuh dengan muka kita. Dan wajah dalam bahasa Arab diambil daripada makna al-muwajah, yang muqabalah, apa yang dihadapan tu dinamakan wajah. Jadi kalau apa ni, page ni, muka surat ni, ini dipanggilkan wajhul awal, wajhul tani dan sebagainya, ini semua dipanggil wajah. Jadi itu asal maknanya. Jadi kita menghadapkan kiblat, kiblat itu fawalli fawalli fawalli wujuhakum atau fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Jadi arahkan, palingkanlah wajah-wajah kamu ke arah masjidil haram. Jadi dalam banyak-banyak anggota badan manusia tu disuruh berni, palingkan wajahnya. Takkan wajahnya aja, badan semua ke sana. Sebab bila wajah kalau ada arah ke satu tempat, maknanya badan semua kan akan mengikutnya. Sebab itu dinamakan wajah tu wajah. Jadi ini perkara yang penting kerana ia akan memberi apa ni, faedah dalam menghadkan, membataskan apa, wajah yang wajib disapu atau yang wajib dibasuh. Jadi bila kita faham ini, maka ulama mengatakan had wajah itu bermula daripada atas ke bawah. Kalau atas ke bawah, atas itu daripada permulaan tumbuhnya anak-anak rambut, mana binti syar, daripada atas, kemudian dia turun sampai ke dagu, sampai ke dagu. Itu wajah. Kalau bawah sini, ini semua dah bukan wajah, sebab dia tak ke depan, dia dah kat dalam. Jadi tidak. Kemudian daripada apa ni, kiri ke kanan tu, daripada hujung telinga hingga ke hujung telinga, dan juga apa yang ada yang zahir daripada tulang janggut ni. Orang Arab panggil ni lihyain. Lihyain tu maknanya tulang janggut. Tulang janggut maknanya apa? Tulang yang gigi kita tumbuh tu lah. Kat dalam tu ada gigi, kat situ tu tulang yang gerak kat sini. Jadi ini dia, dalam tu semua dah tak ada, dah bukan wajah. Jadi tu had wajah. Dari atas ke bawah gitu semuanya. Kemudian daripada bawah, dari sini ke sini. Jadi telinga ni tak termasuk dalam wajah. Jadi tak perlu kita basuh dengan air telinga-telinga sekali. Itu bab lain. Sebab telinga ke atas ni semua bahagian apa? Bahagian kepala. Dan termasuk dalam wajah apa yang ada kat atas wajah tu lah. Apa yang ada kat wajah tu? Bulu kening, mata, apa semua. Baik, yang depan tu je. Sebab tu hidung dah tak payah apa? Dalam lubang hidung dah tak payah nak masukkan lagi kita ketika kita basuh muka. Sebab dia dah bukan kat depan, dia dah kat dalam. Mulut pun dah tak payah nak masukkan air dalam mulut ketika kita basuh muka. Sebab dia bukan di depan, dia dah ke dalam. Dan begitu di situ, begitu juga apa juga yang ada kat atas muka seperti bulu kening, bulu misai atau bang misai, janggut, apa juga kalau tempat dia ada banyak rambut ke apa ke, semua nak kena basuh dengan air. Kena basuh dengan air. Apa sahaja yang di hadapan. Jelas? Jadi kalau rambut di sini kalau dia di atas apa ni? Di atas tulang ni, tulang gigi ni, semua dah kira muka kan? Yang sebelah sini dia dah tak payah. Kalau sini ada rambut, ada orang sini ada rambut contohnya, ni semua dah tak payah. Atas ni pun dah tak payah, ni semua dah kira muka. Dia dah kira kepala. Dia dah kira kepala utama. Nah. Dan satu lagi dibahaskan oleh ulama, hendaklah kita membasuh sedikit daripada kepala, luar sikit daripada kepala, daripada muka tu, kepala sikit tu kita kena basuh untuk apa ni, menyampaikan kepada apa ni, matlamat membasuh seluruh muka. Tak mungkin kita ngam-ngam aja kita basuh muka tu saja. Mesti kena basuh kepala sedikit kita katakan. Itu tak boleh tidak lah. Boleh? Jadi kalau begitu, kalau ada janggut panjang contohnya, janggut panjang tak kira, janggut lebat yang wajib dia basuh dengan air yang sebelah atas saja. Tak wajib dia basuh sebelah dalam tu asal, tapi disunatkan untuk dia masukkan air juga kat dalam janggut. Sebab apa? Tu bukan wajah lagi. Faham tak? Ini balik kepada apa masalah had wajah daripada sudut bahasa. Kalau janggut dia tak tebal, tipis saja, dia kena apa ni? Dia kena basuh semua sekali, pasal dia masih kan? Dia masih di hadapan. Jadi di dalam ni semuanya dah tak payah. Ini semua bukan wajah. Lagi kat belakang tengkuk ni semuanya lagi bukan wajah, bukan kepala. Dan hukum membasuh wajah ini tak sama dengan basuh mulut, punggung, hidung dan dua tapak tangan tu. Tangan hukumnya adalah wajib. Sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala, fasilu wujuhakum. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum. Wahai orang beriman, ketika kamu ingin salat, maka basuhlah wajah-wajah kamu. Jadi ini perintah, dan asal perintah apa dia? Wajib, lagi-lagi dalam hal ibadat. Dan kemudian ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mensyarahkan Al-Quran. Ini tak ada khilaf basuh wajah. Yang khilafnya adalah tentang bahagian wajah tersebut. Baik, kemudian dibasuhnya berapa kali? 3 kali. Kita lakukan demikian 3 kali. Macam yang disebutkan tadi, dengan dua tapak tangan kita isikan air, lepas itu kita basuh. Dan disunatkan untuk kita apa ni, bila namanya basuh, untuk kita gosok. Kita menggosok. Ini inilah yang sunnah. Bukan kita ambil spray tu je. Spray je lah macam itu. Walaupun dah kira lah, dah sah lah tu, tapi tidak sunnah. Yang spray kan ada ke? Bathtub punya apa yang shower tu, boleh juga tu kira basuh muka juga. Ataupun ambil paip spray je kan, dia tengah cuci kereta dia tahu sekali. Ataupun ambil baldi ke, dah basuh dah. Ikut makna bahasa, dah basuh. Tapi ikut sunnah tidak. Ikut sunnah adalah dia tanggungkan dengan tangan. Jadi itu penting. Kemudian summa ghasala yadahu yumna ila mirfaq. Jadi perkara yang berikutnya adalah beliau telah membasuh tangan kanannya sampai ke siku. Ini satu perkara lagi yang penting sebab dia wajib membasuh tangan sampai ke siku. Dan kita lihat Uthman memulakan tangan kanannya dahulu. Jadi dibasuh tangan ni satu-satu. Kanan dulu tiga kali baru kiri tiga kali. Bukan macam dua tapak tangan tadi kita basuh sekaligus. Jadi basuh tangan kanan. Jadi tangan kanan sampai ke siku. Jadi apa kita faham? Daripada sini baru sampai ke siku. Sini je atas. Ataupun daripada jari sampai ke siku. Mana? Ini pun tangan juga kan? Kenapa nak ambil yang panjang? Ambil kanan ambil yang sikit. Panjang lagi bagus. Ya? Baik. Jadi tangan sebenarnya kalau nak di kalau nama tangan semua ni sampai apa? Sampai siku, sampai bahu lah, sampai bahu. Tapi kita dapati bahawa had yang perlu ditafsirkan oleh sunnah. Sebab tu kalau Al-Quran kata wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Kita tak potong sampai siku. Kita tak potong sampai bahu lagi teruk. Tapi kita potong pergelangan. Sedangkan tangan sampai semua. Asal dia. Kenapa? Sebab ia ditafsirkan oleh sunnah Nabi SAW. Bila orang wanita tu potong apa dia mencuri, dan dia dari kalangan bangsawan, dipotong tangannya sampai ke telapak tangan, sampai ke pergelangan. Dan Nabi SAW marah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu kerana apa ni? Apabila dipujuk oleh orang ramai, pergilah appeal kita katakan, merayu kepada Nabi SAW minta syafaat supaya dimaafkanlah wanita daripada kalangan bangsawan ni daripada dihukumkan hudud. Nabi SAW kata tashfa'i haddin min hududillah. Apakah kau nak minta syafaat, minta rayuan dalam hukum hudud daripada hudud-hudud Allah? Kalaulah Fatimah anak Muhammad mencuri, aku akan potong tangan ni. Jadi dalam bab hudud ni, bab yang telah ditetapkan dalam Quran, dalam hadis ini tak boleh apa ni, tak boleh tolak ansur, tak boleh syafaat. Sekarang para ibu kita boleh apa ni, syafaat. Lawyer boleh tuliskan, tak payah pakai tawar. Baik, jadi balik pada membasuh tangan sampai ke siku. Itu ilal mirfaq. Mirfaq, siku, kita faham. Dan bahasa Arab mirfaq itu adalah mayar tafiqu bihi. Mayar tafiqu bil insan. Maksudnya apa yang kita sandarkan, yang kita rehat dengannya. Siku kita rehat kan, kita sandar. Jadi itu asal maknanya. Seperti pada rif, apa ni, rafiq, hanya orang yang menemani kita, jadi dia menolong kita. Begitu juga siku ni. Jadi makna apa ni dalam bahasa Arab ni, semua apa ni, kalimat bahasa Arab ni ada maknanya sebenarnya. Baik, jadi ini siku. Cuma masalahnya, adakah kita mesti basuh siku tu sekali ataupun tidak? Sampai kat sini cukup. Siku tu tak sampai, tak payah. Ataupun wajib. Kenapa? Kerana sebahagian ulama mengatakan kalimat ilal war tausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah dua tangan kamu sampai ke siku-siku. Sampai ke siku-siku maknanya bila dah sampai dah tak payah lagi lah, dia tak masuk. Bahagian yang disebutkan tu adalah las. Jadi dia apa ni, yang dia dah tak masuk di dalam apa yang diperintahkan. Itu antara apa ni, pendapat ulama tentang hal ini. Jadi cukup kita panjangkan siku tu sendiri, tak payahlah dibasuh. Tetapi pendapat yang benar adalah pendapat jumhur bahawa wajib dibasuh dengan siku-siku tu sekali. Sebab ila dekat sini, ila hingga ni bermakna ma'a tu maknanya berserta. Jadi kita tafsirkan ayat itu macam ni, dan basuhlah tangan-tangan kamu bersama siku-siku. Bersama siku-siku. Jadi ada tak contoh bahawa ila ni bermakna bersama, bermakna ma'ah? Jadi jawab ulama ada firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah Nabi Isa dan Hawariyun. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallahi kama qala al-hawari kama qala Isa ibnu Maryam kama qala Isa lil hawariyin amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Wahai orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah sebagaimana apabila Nabi Isa berkata kepada sahabat-sahabatnya Hawariyun, man ansari ilallah, siapakah penolong-penolongku kepada Allah. Kalau kita nak terjemahkan itulah, kepada Allah. Ulama mengatakan tafsir kepada Allah hanya satu je, siapakah penolong-penolong aku bersama Allah. Sebab Allah adalah penolong aku, siapa lagi nak tolong aku bersama Allah. Jadi qala al-hawariyun nahnu ansarullah, berkata hawariyun kamilah penolong-penolong Allah. Baik, jadi mereka mengatakan itu memang ada dalam bahasa Arab. Dan begitu juga ayat Al-Quran tu bila diperintahkan basuhlah tangan sampai siku, artinya bersama siku-siku. Dan ia juga ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifatul wudu. Jadi perbuatan Nabi SAW mentafsirkan makna ini. Jadi inilah pendapat yang paling benar. Siapa yang tidak basuh sikunya, termis sikit aja, kering, tak basuh, tidak sah seluruh wudhunya. Baik. Kedua, permasalahan yang kedua, sebahagian orang bila dia basuh tangan, dia tak basuh daripada hujung jari sampai ke siku ni. Jadi dia mungkin mula dia malas-malas lah, dia daripada apa ni, atas jari-jari ataupun sampai pergelangan tangan, daripada situ baru dia naik, dia tarik sampai ke siku. Sah ke tak sah? Sebagian mereka kata sah, sebab apa? Sebelum ni saya dah basuh tangan sampai ke pergelangan, dah pakai lah, jadi kita tinggal sambung aja sampai ke siku. Jadi ini adalah sangkaan sebagai orang awam. Begitu juga sebahagian orang yang belajar-belajar pun sangka macam itu. Dan ini sebenarnya salah. Kerana kalau orang buat begitu, dia bermakna dia tidak melaksanakan perintah Allah SWT basuh tangan sampai ke siku. Kenapa? Sebab kita bahaskan tadi, ketika dia bila dia membasuh tangan sampai ke pergelangan tangan tu, itu adalah sunat saja. Adalah sunat saja. Belum kira wuduk lagi. Dia belum kira berwuduk lagi. Jadi bila dia basuh yang kedua tu, maknanya dia basuh yang baru. Ini menunjukkan bahawa wuduk ni ibadat. Bukan setakat membersih-bersihkan badan saja. Dia ada makna lain. Kemudian salah ya dan yumna ila al-mirfaq. Salah kemarat 3 kali, kemudian al-yusra. Kemudian dia membasuh tangan yang kiri seperti itu. Ini sama juga macam itu 3 kali sampai ke siku. Jadi kita dah bisa ni. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian dia menyapu. Kalau kita terjemahkan bi itu dengan, thumma masaha bi ra'sihi, kemudian dia mengusap dengan kepalanya. Tapi maka biasa kita jumpa ke? Jumpa kat sini. Kemudian dia mengusap kepalanya. Tak ada dengan kepalanya. Walaupun bi itu ada dekat situ. Bi diterjemahkan dengan lah. Macam bismillah maknanya dengan nama Allah. Tapi dalam ayat Al-Quran, famsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kamu dengan kepala kamu. Tak ada orang terjemahkan dengan kepala kamu. Sapulah kepala kamu. Dengan tu tak payah. Tak apa ni, tak disebutkan, tak diterjemahkan, tak dimasukkan dalam makna. Menunjukkan bahawa ba dekat sini, aku jar dekat sini, dia adalah tambahan. Dia adalah tambahan. Maksudnya tambahan. Kalau dia tak, maknanya tak ada ba lah. Maknanya sapulah kepala kamu. Bukan sapulah dengan kepala kamu, dia sapulah kepala kamu. Tapi tambahan dalam Al-Quran ni bukan maknanya dia ekstra, tak ada faedah. Ini cuma istilah bahasa je. semua huruf dalam Al-Quran semuanya ada faedah, ada maksud. Yang jelasan kita ataupun tidak itu daripada sudut bahasa dia. Jadi punya ba' ni ba' zailah. Jadi makna dia adalah dari sapu kepala dia seluruh. Jadi kalau gitu maknanya apa? Uthman dalam hadis ini dia menyapu kepalanya seluruhnya. Daripada mana dia mulakan? Daripada depan ke? Daripada belakang ke? Ha, itu tidak dijelaskan dalam hadis ini. Ha. Tapi ada riwayat-riwayat lain, ada juga dalam kitab dia mulakan daripada pakai dua tangannya tu, dia mula daripada depan sini sampai ke belakang, kemudian dia kembalikan ke hadapan. Dan ada riwayat pula daripada belakang ke depan, depan ke belakang pula. Itu akan ditarjihkan mana satu yang betul. Yang penting di sini adalah tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa wajib menyapu kepala. Wajib menyapu kepala. Yang khilaf adalah wajib membasuh kepala satu. Kemudian apakah bahagian kepala yang wajib disapu ataupun dibasuh? Adakah keseluruhan kepala ataupun sebahagian, setengah ke, sepertiga ke, seempat, seperempat? Jadi kita ambil satu-satu dulu. Kemudian dia menyapu kepala dia, kita ambil bahagian kepala yang wajib disapu kat sini. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dan begitu juga Imam Malik dalam riwayat yang masyhur mengatakan bahawa wajib menyapu seluruh kepala. Wajib menyapu seluruh kepala. Pendapat kedua mengatakan cukup menyapu seperempat daripada kepala. Seperempat maksud mereka adalah dengan empat jari cukup. Empat jari. Dan ini adalah pendapat mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau dia dah sapu dengan empat jari ini, dia ambil gini macam ni pula eh. Dia sapu sikit aja. Kadar macam ini, dia sapu agak sini je sikit je. Mungkin pun dah kira sapu kepala dasar. Pendapat yang ketiga, cukup dia sapu tiga helai rambut. Bukan sepertiga kepala, tiga helai rambut dah cukup. Ha? Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i. Bukan mazhab lagi, Imam Syafi'i terus. Dan pendapat yang keempat, hendaklah dia menyapu sepertiga kepala. Juga tiga helai rambut sepertiga. Jadi ada berapa pendapat? Empat. Ulang sekali lagi. Yang pertama, seluruh kepala. Pendapat Hambali dan Maliki. Yang kedua adalah empat jari. Kadang empat jari. Jadi seperempat kepala. Ini mazhab Hanafi. Pendapat ketiga, tiga helai rambut. Mazhab Syafi'i. Pendapat keempat, sepertiga kepala. Ini adalah pendapat sebahagian Maliki dan sebahagian Hambali. Satu lagi pendapat bagi Maliki dan Syafi'i. Baik, dalil mereka. Kenapa mesti sapu seluruh kepala? Tak boleh sebahagian-sebahagian. Kata tafsir, wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Maknanya seluruh kepala. Sebab bah tu tambahan. Satu. Kedua, mereka katakan tidak ada dalam bahasa Arab apabila dikatakan buat bi gini. Apa tu maknanya sebahagian, semuanya maknanya keseluruhan, walaupun ada khilaf di kalangan ulama. Kemudian mereka kuatkan dengan apa? Dengan hadis. Hadis-hadis yang sahih semua menunjukkan Nabi SAW tak pernah sapu sebahagian daripada kepala. Yang ada semuanya seluruh kepala. Ia perbuatan Nabi SAW mentafsirkan Al-Quran, bukan sebahagian kepala. Pendapat yang kedua yang mengatakan kita cukup menyapu empat, kadar empat jari daripada kepala, daripada Abu Hanifah. Dalil mereka adalah yang pertama daripada sudut usul tek mereka lah. Bila disuruh kita buat sesuatu, suruh sapu kepala ni. Kepala ni boleh semua, boleh sebahagian dan sebagainya. Jadi nak kata yang wajib, yang sunnah memang semua. Mereka kata yang sunnah semua. Tapi yang wajib yang mana? Yang wajib mana yang kita namakan dia kepala? Tak ada khilaf bahawa kalau kita dah buat ini, kita dah kirakan apa, dah kira dah kepala dah. Walaupun bukan semuanya. Jadi mereka katakan seperempat. Seperempat. Seperempat sebab apa? Dia dah selebih daripada sepertiga. Tak. No. Seperempat. Ni saya tutup. Bukan seperempat. Empat jari. Kadar empat jari. Bila kita sapu kadar empat jari daripada kepala, artinya kita dah sapu kepala semuanya. Dah cukup. Dalilnya hadis. Hadis sahih. Hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Pada dalam safar, kata riwayat dalam peperangan Tabuk, Nabi SAW apabila berwudu, dia menyapu ubun-ubun kepalanya dan atas apa? Alal imamah. Famasaha bi nasiyatihi wa alal imamah dan sarbannya. Jadi ubun-ubun kepala agak-agak berapa kata mazhab Abu Hanifah? Kadar 4 jari. Agak-agak je lah, lebih kurang. Jadi menunjukkan bahawa wajib, yang wajib disapu hanya kadar 4 jari. Tak payah nak sapu satu kepala. Hadis sahih ke tak sahih? Hadis sahih. Baik, sebelum kita pergi pada pendapat yang lain, apakah hujah ini, hujah yang kuat? Hadis sahih, hujah dia sahih ke tidak? Siapa nak jawab? Pakai saban. Kalau betul wajib sapu satu kepala ikut mazhab Abu Hanifah ni, sapu depan sudahlah. Uban kepala tu, kenapa nak sapu atas? Atas kepala lagi, ini atas sarban. Sebenarnya hadis ini, kalau tengok-tengok balik, dia bukan hujah untuk mazhab Abu Hanifah pun. Saya baru cakap dia punya jawapan, dia punya rad dia. Sebab kalau betul sapu kepala ni sebahagian dah cukup, tak payah nak sapu atas sarban. Dan pendapat ataupun jumhur menjawab juga dengan jawapan kedua. Nak tahu kenapa Nabi SAW sapu atas ubun-ubun rambutnya ketika dia menyapu sarbannya? Apa sebab? Adakah syarat bila orang tu pakai sarban mesti kena sapu sebahagian daripada kepala sikit, bahagian daripada rambutnya? Mesti ke tak mesti? Ini pun pembahasan penting. Orang pakai sarban kan, kalau dia macam gini, dia mesti sapu ke tidak? Kalau dia pakai gini, dia mesti sapu tak? Dah tak boleh sapu kan? Okay. Ini persoalan penting sebenarnya. Nak faham kan? Dan kemudian dia ada kena mengenai dengan tarjim nanti. Jadi sebenarnya dalam hal ini, kenapa Nabi SAW sapu tu rambutnya? Sebab adalah kebiasaan Nabi SAW dan kebiasaan orang-orang Arab, kebiasaan orang-orang yang tawaduk, mereka pakai sarban ni, dia tak tutup betul-betul bawah kanal semua. Dia pun orang biasa relax aja. Kasih keluar kepala sikit ke belakang sikit ke apa semua, tak payah nak tutup mulut semua je. Ini orang tawaduk. Jadi bukan kerana mesti nak kena sapu apa ni, rambut tu. Jadi bila Nabi SAW sapu atas kepala sikit, kemudian atas sarban ni, disebabkan apa? Setakat nak sapu atas kepala. Bila ditutup oleh apa ni, oleh sarban, dia sapu atas sarban ni. Maknanya gini, kalau sarban itu tutup semua, dia tak payah nak buka, ambil sikit sapu, lepas tu sapu semua, dah tak payah. Kenapa dia sapu juga? Pasal itu dah sebagian kepala yang terbuka, jadi sapu sekali. Okay. Jadi dalil mazhab Hanafi sebenarnya adalah dalil atas mereka, dalil untuk jumhur sebenarnya. dalil untuk jumhur. Jadi tak ada kena-mengena dengan 4 jari ke berapa jari, tak ada kena, tak ada kena. Jadi itu satu. Lagi pada pendapat yang berikutnya, pendapat mazhab Syafi'i, cukup dengan 3 lain rambut dalam syarat. Sebabnya apa? Sebabnya adalah makna kalimat kepala tu macam mana. Apakah kadar yang cukup kita namakan dia sebagai kepala? Minimum lah. Jadi mazhab Syafi'i kata adalah 3 helai rambut. Sebab 3 banyak. 3 helai rambut dah, dah banyak. Sebab tu dalam tahallul tu nanti cukup orang perempuan muntim lah. 3 helai rambut aja cukup. Jadi sebenarnya ini tak apa ni, balik kepada pemahaman mereka tentang makna kepala. Dan mereka memahami biru'usikum dengan sebahagian kepala. Kemudian mereka bahaskan sebahagian yang cukup tu berapa? 3 helai rambut cukup. 3 helai dah kira banyak. 1 helai mungkin tak cukup, 2 pun tak cukup, 3 banyak. 3 cukup. Nah, jadi kita tak payah jawab hal inilah. Kemudian pendapat yang keempat, sepertiga daripada kepala. Ini mereka gunakan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas apabila dia nak sedekahkan semua harta benda ya, ketika dia sakit, sakit mau pada mati. Nabi SAW kata jangan separuh. Nabi kata jangan sepertiga. Sepertiga boleh dan sepertiga tu dah banyak. Waktu lebih kecil. Jadi kata ulama-ulama Maliki dan Hanbali ni, sepertiga kira banyak. Jadi kalau sepertiga banyak, maknanya dia dah cukup lah untuk menyampaikan, melaksanakan perintah menyapu kepala. Jadi sepertiga kepala daripada mana pun boleh. Dan semua pendapat ataupun hujah-hujah ini ditolak dengan pendapat jumhur lah. Pendapat jumhur lagi kuat dari sudut bahasa. Kemudian yang kedua daripada sudut tafsir daripada perbuatan Nabi SAW. Tak pernah beliau sapu sebahagian daripada kepala ini. Okay, kemudian summa ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bain, dan perkara terakhir adalah kemudian beliau membasuh kaki kanannya ila al-ka'bain, ke dua mata kaki, ke mata kaki. Yang ini buku lali lah, senang cakap buku lali. Dan ini juga tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa wajib hukumnya membasuh dua kaki sampai ke buku lali. Dan sama juga permasalahannya sampai ke buku lali ni, adakah buku lali ni juga kena basuh ataupun tak payah. Ini permasalahan ni sama dengan basuh siku. Yang benarnya kena basuh dengan buku lali itu sekali. Jadi kena basuh atas sikit. Dan apa makna Ka'bain, buku lali ni? Buku lali adalah tulang yang terkeluar kan, kat tepi tu daripada kaki. Jadi tulang tu mesti nak kena, nak kena basuh, kena basuh. Ka'ab, asal makna ka'ab tu adalah yang terkeluar, yang menonjol, timbul. Lepas tu Ka'bah dinamakan Ka'bah sebab dia apa? Dia ni, dia apa tu? Dia timbul lah, dia zahir. Tiga kali. Jadi kita semuanya dengan jari-jari dan dalam jari-jari itu juga. Itu pembahasan tu ada nanti dalam hadis lain. Kemudian kaki kiri juga seperti itu, misal tadi. Dan inilah penisifat wuduk yang ditunjukkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dikatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudhu'i hadza. Aku telah melihat Rasulullah SAW wuduk seperti wudukku ini. Jadi dia tak dapat sifat wuduk ini daripada hadis, daripada perkataan Nabi SAW. Tapi dia dapat sifat wuduk ini daripada apa ni? Perbuatan Nabi SAW. Jadi tak boleh mistake lah, tak boleh apa? Tak boleh silap. Sebab kalau ini diterangkan oleh lafaz Nabi SAW, perkataan Nabi SAW, kemudian Uthman bin Affan sampaikan ikut perbuatan, menunjukkan ikut, itu ikut apa ni? Fahaman dia boleh, boleh kita katakan kefahaman Uthman bin Affan. Tapi ini adalah carbon copy daripada apa? Perbuatan. Dilakukan sebagaimana yang dinampak Nabi SAW lakukan. Sebab itu ini adalah satu sifat wudu yang amat kuat sekali, yang amat dipegang oleh ulama sebagai sandaran. Bila ada khilaf itu balik kepada sifat wudu. Jadi maknanya memang kita beranggap bahawa Nabi SAW yang lakukan ini, bukan Uthman. Dan kita yakin bahawa kalau kita buat macam ini, inilah wuduk Nabi SAW. Inilah wuduk yang sah. Bahkan boleh kita katakan wuduk yang sempurna. Kalau ikut riwayat ini, cukup. Tapi sebenarnya di dalam riwayat-riwayat lain ada lagi tambahan. Disuruh baca bismillah dulu. Tapi niat macam mana? Tak sebut kat sini, niat pula lah. Niat, lepas tu baca bismillah. Kemudian lepas tu doa, tapi tu lepas wuduk lah. Itu adalah tambahan-tambahan yang kita boleh kumpulkan daripada riwayat-riwayat lain. Dan perhatikan kata-kata Uthman bin Affan, nahwa wudu'i hadha. Nabi SAW telah berwuduk, nahwa maknanya seperti wudu'ku ini. Dia tak kata Nabi SAW, aku telah melihat Nabi SAW wuduk seperti wuduk, telah berwuduk macam ni. Susah juga ni, nahwa maknanya hampir tu. Dia tak apa, sama. Dia tak kata mithla wudu'i hadha, sama seperti wuduk ini. Tapi dia kata seperti, ini hampir. Kenapa? Di sini faedah yang dibawa oleh ulama bahawa tidak ada orang yang boleh berwuduk macam wuduknya Nabi SAW. Wuduk Nabi SAW, wuduk yang paling sempurna. Macam mana kita buat pun kita tak boleh sampai tahap wuduk Nabi SAW. Begitu juga solat Nabi SAW. Kita boleh baca apa semua, kita boleh try. Tapi macam mana pun kita lakukan, tak mungkin kita boleh solat betul-betul macam solat Nabi SAW. Tak ada sahabat yang boleh solat macam solatnya Nabi SAW. Seperti boleh, sama tak? Tak boleh. Kenapa? Kerana istimewaan Rasulullah SAW, bila pilihan Allah SWT, di perbuatannya, perbuatannya yang paling sempurna mengalahkan yang lain. Jadi kita tak disyaratkan kita wuduk sama macam wuduk Nabi SAW, cukup seperti wuduk Nabi SAW. Dengan itu kita dah sampai kepada syarah hadis ini. Kita tengah baca sikit. Baik, apa persoalan kalau kita baca? Berapa permasalahan? Telinga pun tak ada kat sini, tak sebut. Dia apa hukum basuh telinga atau sapu telinga? Dalam riwayat ni tak ada, sebab tak ada khilaf kalangan ulama tentang wajib ke tak wajib basuh telinga. Dalam Quran zahirnya tak ada sebut wudu' adzan ke, yakni telinga. Dalam hadis ini, riwayat ini pun tak ada. Tetapi terdapat riwayat-riwayat lain yang nerangkan Nabi SAW basuh telinga. Macam mana dia basuh, detail lagi. Kita akan datang dalam riwayat-riwayat. Jadi di sini, kata ulama, telinga ni adalah sebahagian daripada kepala. Walaupun tak disebutkan secara nasnya, tetapi ia telah termasuk dalam apa ni? Dalam perintah menyapu kepala. Dalam perintah menyapu kepala. Kemudian terdapat pula riwayat lain, al-udhuna ni minar ra's. Dua telinga ni daripada sebahagian daripada kepala, tetapi riwayat ni agak lemah ataupun dipertikaikan oleh ulama. Jadi dia adalah masalah khilafiyah. Dan saya ingin ingatkan diri saya dan yang lain-lain lagi, bahawa dalam kita belajar ni, kita akan membahaskan tentang hukum-hukum wajib lah, mana syarat lah, kemudian yang sunat, yang tak sunat. Bukan makna kita belajar ni semuanya untuk dah kita nak tahu mana yang tak sunat supaya kita tak mahu lakukan dia, kan? Itu tentu sekali bukan niat yang betul dalam kita menuntut ilmu. Kita nak tahu mana yang tidak wajib, kita nak tahu dia sunat, dan kita nak lakukan dia. Cuma kita akan, bila kita berhadapan dengan keadaan yang mana kalau tak buat yang ini, adakah batal atau tak batal? Itu yang kita nak tahu daripada pembahasan ini. Jadi kalau kita tahu bahawa ini tidak wajib, maknanya tidak batal. Itu faedahnya, kita nak determine bahawa sesuatu perbuatan itu adalah syarat atau adalah wajib ke tidak, sunat ke tidak. Bukan pasal kita nak amalkan ke tak amalkan. Jadi insyaAllah bila kita habis semua bab wudu ni, kita dah dapat insyaAllah gambaran yang lengkap tentang wudu yang paling lengkap yang boleh, selengkap-lengkapnya wudu. Sehinggakan bila kita lakukan, kita insyaAllah dapat fadilat-fadilat wudu. Kerana terdapat di hadis yang menerangkan tentang fadilat isbahul wudu, iaitu menyempurnakan wudu. Antaranya adalah dia akan menghapuskan dosa. Kalau orang di masjid tu, setiap langkahnya tu akan mengangkatkan pahala dan menghapuskan satu dosa dan seterusnya sampai dia masuk masjid. Sambil itu juga isbahul wudu wa intizarus salati ila salati fadhalikum ribat fadhalikum ribat, menyempurnakan wudu, kemudian menunggu solat, kemudian solat lagi satu, itu adalah riba, yakni berjaga-jaga, yakni berterusan dalam buat kebaikan. Jadi ini semua adalah fadilat-fadilat menyempurnakan wudu. Wa isbahul wudu 'ala al-makari, dalam hadis, menyempurnakan wudu walaupun kita tidak suka dalam keadaan susah, fadilatnya banyak. Jadi itu tujuan kita nak tahu apakah sifat wudu yang paling sempurna, yang sunat-sunat semua. Ada soalan lain? Ada soalan kat sini? Bolehkah seorang Muslim itu pergi melawat, berziarah dan bersafar di negeri kufar atas sebab holiday? Ini macam pernah ada soalan macam ini. Dia boleh dengan bersyarat. Yang kedua, ibu bapa mempunyai banyak hak terhadap anak-anak mereka. Namun apakah mereka mempunyai hak untuk memarahi anak-anak mereka atas sebab-sebab yang kecil dan tidak munasabah, lalu menzalimi anak-anak mereka dengan kata-kata yang menyakitkan hati dan mendoakan kejatuhan dan keburukan untuk mereka? Apa pula hak anak-anak apabila menghadapi keadaan begini? Apakah doa buruk dari ibu bapa dan dimakbul Allah? Agak-agak siapa yang tanya? Ibu bapa kan anak yang tanya soalan dulu? Macam soalan anak-anak kan? Yang kena banyak kena marah dengan mak bapa. Tanya ustaz. Okey. Semoga niat baik lah. Semoga niat baik. Saya tak tahu siapa yang tanya apa niat dia. Tapi ni ilmu. Ibu bapa bukan banyak hak. Ibu bapa memang ada hak atas anak-anak itu. Hak ibu bapa dah second kepada hak Allah SWT dalam Quran. وَقَلَ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Disebutkan hak Allah SWT iaitu tidak mensyirikkannya. Kemudian disebutkan hak siapa? Hak ibu bapa. Baik. Ulama fikir pula mengatakan ibu bapa itu adalah sababu wujudi al-walad, yang ini adalah sebab wujud anak tersebut. Sehingga kan kalau mak, kalau bapa bunuh anak dengan sengaja, dengan sengaja, tak boleh kisah mak dengan bapa. Macam mana kita bunuh mak dan bapa? Dia sebab wujud, lepas tu kita bunuh dia. Dia sebab wujud dia anak tersebut. Dia tak boleh kata dia. Macam itulah, walaupun tu masalah kelak. Kemudian, apakah mereka punya hak untuk memarahi anak-anak mereka atas sebab-sebab kecil dan tidak munasabah? Sebab-sebab kecil boleh tak marah? Jawabnya boleh. Tidak munasabah tu lain cerita. Sebab apa? Marah ni, kalau kita nama marah lah. Marah ni dia ada tujuan ke tak ada tujuan? Ada ke tak ada? Ada yang ada tujuan, ada yang tak ada tujuan. Jadi kalau marah ikut hawa nafsu, bukan kerana Allah SWT, ikut hawa nafsu eh. Ha, itu memang dilarang. Pada anak ke pada bukan anak lah, pada siapa-siapa saja. Tapi kalau marah itu ada tujuan, walaupun kecil. Kerana apa? Kerana kalau kecil ni, kalau ditegur, dimarah ni, dia akan apa ni? Dia akan belajar. Jadi adab dia lebih baik, akhlak dia lebih baik. Bagus atau tak bagus untuk anak tersebut bila dia besar nanti? Bagus. apa pula tak bagus. Jadi kecil pun perlu kita marah sebenarnya. Walaupun kita tak gunakan perkataan marah tu lah, maksud marah tu maknanya kita tegur. Tengoklah marah ke tak marah tu kecil dia buat banyak kali, dia dah jadi macam apa? Dia jadi macam banyak kan. Jadi perkara ni memang nak kena lihat perkara tersebut. Susah kita nak cakap, tapi maksudnya perkara kecil pun kita kena tegur. Sebab tu termasuk amar makruf nahi mungkar. Kemudian dia ada dua. Satu yang kecil ataupun yang besar ni, dia ada yang berkaitan dengan hak Allah SWT. Maknanya dia ada kena-kena dengan hukum halal haram. Ada yang tak ada kena-kena dengan hukum halal haram, tapi memang peraturan yang diletakkan oleh mak bapak kat rumah mesti macam gini. Pukul gini mesti nak tidur, pukul gini mesti nak makan, pukul gini macam mana. Sekali dia tak buat, pukul gini baca Quran, dia tak baca Quran. Ataupun kau baca Quran lah, baca buku ke apa semuanya. Yang penting peraturan yang diletakkan oleh mak bapak. Wajib tak anak itu taat? Jawabnya apa? Wajib. Selagi dia bukan maksiat, wajib maaf anak itu taat pada mak bapak. Walaupun macam susah sangat, macam penjara, macam askar pun dia wajib apa ni? Taat. Dan mak bapak tak boleh kita katakan bila dia buat macam itu, letak peraturan macam itu je, dia telah apa ni? Menzalimi anak. Tak boleh semudah itu kita cakap macam itu. Sebab dia ada hak untuk letak peraturan-peraturan tersebut. Dia kata kalau nak keluar je mesti bilang, nak keluar je mesti dengan orang ni, nak keluar jangan dengan orang ni. Apa jugalah dia letak syarat tu, wajib kita taati. Sebab dia bukan maksiat, selagi dia bukan maksiat kita wajib taatkan dia. Tapi kalau yang tidak munasabah ini, nampak kalau ni anak yang tulis, biasanya dia punya pandangan semua benda tak munasabah. Tak logik, tak munasabah. Jadi ini saya tak boleh tak boleh jawab lah. Pasal munasabah ke tak munasabah, kita kena duduk dengan mak bapak, kita discuss munasabah ke tak munasabah. Kalau awak kata tak munasabah, mak bapak kata ni munasabah, this is for your own good, for your future good, for your near future good, far future good, apa juga. Siapa yang betul kat sini? Mak bapak tu tak betul. Mak bapak tu betul. Ijtihad awak, ijtihad awak. Nanti kita ambil apa ni, pendapat mak bapak. Melainkan dia betul-betul bersalah dengan apa? Dengan syarak lah. Bersalah dengan syarak contohnya tidur sebelum isyak dan suruh tidur. Tak boleh lah. Bangun tak boleh sebelum subuh. Tak boleh kan subuh. Mesti bangun lepas subuh contohnya lah. Itu memang tak munasabah. Tapi anak-anak tak komplain bab ni saya. Jadi sebab itu dikatakan lalu menzalimi anak-anak. Saya tak depend siapa-siapa ya. Saya pun bapak, saya pun anak juga. Lalu menzalimi anak-anak itu adalah natijah daripada mukadimah tadi. Mukadimah tak munasabah, jadi menzalimi anak-anak. Jadi kalau betul mukadimah pertama tu bahawa ini tidak munasabah, baru datang dia menzalimi anak-anak. Jadi zalim ke tak zalim, ini semua balik kepada apa ni? Kepada syarak. Kalau syarak tak ada cakap pasal apa tentang hal ini, dia balik kepada apa yang telah ditetapkan oleh mu'abak. Tapi dalam waktu yang sama, setiap amalan itu dikira dengan niat. Kalau mu'abak tu memang sengaja nak letakkan peraturan-peraturan yang memang ketat sangat, yang tak biasa, bukan kerana sebab-sebab atau maslahat tarbiyah yang betul, bukan kerana hukum mengatur perkara, memang bila dah habis tu dia dah tak letakkan syarat tu lagi lah, letakkan peraturan tu lagi, tapi sengaja nak susah-susahkan budak tu kerana budak tu tak buat apa entah, ataupun apa sajalah ada hajat dia yang daripada sudut dunia yang tidak ditunaikan oleh anaknya, jadi dia balas dendam. Ada mak bapak dendam dengan anak-anak? Ada ke tak ada? Ada. Mak bapak pun kadang buat anak macam orang, macam gangster juga tu. Jadi dia ingat tu yang dulu tu, jadi sampai bila-bila lah kadang-kadang, sampai lama dia nak lupa kan. Lepas tu dia balas dengan apa ni, peraturan-peraturan yang tetap ditidak, yang tidak munasabah. Ini kita katakan menyalahguna kuasa lah. Siapa yang tahu dia zalim ke tak zalim? Anak mungkin rasa macam itu, orang luar mungkin rasa macam itu, ataupun tak rasa. Tapi ini Allah SWT maha mengetahui. Kalau dia betul zalim, sengaja nak anaknya anak ni, memang dia akan terima pandangan. Kemudian dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Jadi ini satu perkara juga. Soalnya anak-anak ni anak-anak ni anggap mak bapak ni sama macam orang biasa. Orang biasa tak boleh sakitkan hati dia kan? Mak bapak pun tak boleh sakitkan hati dia. Betul ke macam tu? Mak bapak bukan orang biasa. Kalau orang biasa, orang sakitkan hati awak, awak boleh kata ni zalim, maknanya. Tapi mak bapak tak juga. Sebab sakit hati ke tak sakit hati ni, ini tak apply kepada apa? Kepada mak bapak. Hak mereka begitu besar sehingga tak ada kita boleh katakan menyakitkan hati. Memanglah dia ada hak nak marah awak, nak apa semua boleh. Masing-masing telah ditakdirkan oleh Allah SWT dapat mak bapak. Dia cuma ada satu mak, dia cuma ada satu pak yang original lah. Jadi dia tak ada choice nak tukar. Mak bapak semua lain-lain. Kita semua lain-lain, betul tak? Ada yang bila marah bagus, baik, apa semua, lembut-lembut. Ada tak marah terus sampai budak jadi setan. Ada yang terlampau macam apa, pasal dia memang sarjan dekat apa ni, dekat army. Aku tak boleh. Ini antara apa? Kita katakan apa? Siapa yang berikan awak bapa tu? Awak pilih ke tak pilih? Ya, jadi, maknanya ini adalah cubaan, ujian. Kena faham tu. Jadi cara dia tu berbeza-beza. Sakit hati ke tak sakit hati tu susah kita nak katakan. Kemudian dan mendoakan kejatuhan dan keburukan untuk mengumpulkan mereka. Ha, ini maknanya apa? Saya faham ni maknanya mak bapak doakan kejatuhan dan keburukan untuk mereka. Ha, ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan apa ni, apa tu mak bapak doakan keburukan atas anak-anak. Kecuali apa? Kecuali dalam hal-hal yang amat darurat, derhaka dan sebagainya. Dan amat-amat tidak di galakkan, dinasihatkan mak bapak buat demikian. Doa atas anak-anak. Sebab doa mak bapak ni amat mustajab. Jadi itu tak sepatutnya. Bahkan kalau makin marah tu, makin kita doa untuk kebaikan. Doa kebaikan anak. Dan kemudian apa pula hak anak-anak apabila menghadapi keadaan begini? Ada tak anak-anak hak? Jawabnya ada. Kalau dia ada ilmu, ini perkara yang tidak munasabah dalam agama. Ini yang zalim dalam agama. Ini haram ke dalam agama. Kalau makruh tak boleh lagi ya. Maka dia kena sampaikan kepada mak bapak dia. Dan dia tidak wajib untuk apa ni? Untuk mentaati hal-hal tersebut. Siapa kasih dia hak ni? Allah SWT. Allah SWT lebih berhak daripada mak bapak dia. Kalau dalam hal-hal yang bukan maksiat, maka saya nak katakan dia hak ataupun tidak ni Allah Alam. Tapi anak-anak ni dia boleh bersekongka dengan mak bapak dan dia bincangkan. Bincang. Saya rasa dalam rumah ada space untuk dia, ada ruang untuk dia, masa ke apa ke untuk dia bincang dengan mak bapak. Kadang-kadang tu pun susah juga. Kalau mak bapak dah marah-marah memang tak boleh apa ni. Dia tak mau dengar apa pun awak cakap. Makin awak cakap dia kata awak menjawab. Jadi kita kena bijak lah. Anak-anak kena bijak. Waktu tengah panas tu, tengah marah tu, diam aja. Diam sampai dah cool, besok ke atau petang ke malam ke, time-time yang dia apa tu, happy tengah tengok apa tu, tengok tu TV ke atau lepas solat. Lepas solat bagus, datang, terus bincang. Jadi cari waktu apa yang dia tak marah. Jadi faham dia. Dan diterangkan apa yang mungkin tak berkenan dan seterusnya. Kemudian apakah doa buruk dari ibu bapa akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini bergantung. Bergantung kepada apa? Adakah doa buruk itu wajar atau tidak wajar dalam syariat? Maksudnya, adakah anak itu layak didoakan buruk atasnya? Kalau ya, jawabnya ya, memang dia durhaka, dia dah ludah apa mak bapak dia semua tu pernah berlaku juga, dia maki hamun apa semuanya. Lepas tu mak bapak doa atas dia memang makbul lah. Ya ke tidak? Ikut zahir hadis Nabi SAW. Ya, ada tiga perkara, tiga doa yang mustajab, doa musafir, doa apa lagi satu, doa bapa kepada anak ni, untuk anak untuk ataupun atas anak dia sama. Tetapi kalau anak itu tidak berhak untuk mendapat doa buruk, dia dizalimi, dia disalah fahami, orang tuduh dia apalah kira kan, jadi mak bapak dengarkan dia jahat, dia salah, ini doa buruk atas dia, makbul tak? Allah SWT kan mahal adil, tentulah tak makbul. Faham kan ni? Cuma saya kan ingatkan satu perkara, ini semua adalah asam garam. Itu semua orang akan alami masing-masing punya bahagian tentang mak bapak ni semuanya. Apa pun juga, kita tak akan wujud tanpa bapak. Satu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita, tak kira mak bapak itu jahat ataupun baik. Bahkan lebih daripada itu, tak kira mak bapak itu Islam ataupun kafir. Allah SWT perintahkan kita ma'rufah, kena buat baik pada mereka. Betul ke tidak? Hatta kalau dia jahat, macam dia suruh orang syirik, dia suruh kau apa ni murtad, fala tuti'huma, jangan taat. Tapi bukan semuanya, tapi bab itu jangan taat. Okey apa? Fala tuti'huma jahadaka ala antu syurikati wa laysa laka bil'ilmun fala tuti'huma. Lagi apa cik? Lupa, yang penting kat situ ada, ada dia diperintahkan lepas itu, jangan taat tapi buat baik pada pada itu maksud. Hukumnya wajib birrul walidain yang kafir. Apa lagi yang Islam, apa lagi yang fasik, apa lagi yang jahil, yang apa, ahli bid'ah ke apa semuanya, sesat macam mana pun dia, Qadiani ke apa ke, nasib awak lah. Kalau dapat bapak macam itu, awak wajib apa? Berbakti kepada kedua mereka. Macam senang ke susah? Susah ke senang? Saya baik kalau mulai kecil susah ke senang, dia ambil senang. Senang ke susah, dia ambil susah, dia ambil belakang. Susah mana ada senang. Tapi kajarannya lah pahala dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.